atau memberi kesempatan pada orang-orang kafir yang memimpin, karena orang-orang Islam enggan untuk memilih, mengambil hak pilihnya. Ini ma'asyiral rahimakumullah, banyak menjadi pertanyaan terkhusus ahlu sunnah. Mengapa kok ahlu sunnah tidak ikut memilih, tidak ikut mencoblos? Kenapa? Akan semakin meminimalisir jumlah mereka yang baik, yang akan memberi pilihannya kepada orang yang dilihat baik atau yang lebih mending dibandingkan yang lainnya. Ma'asyiral rahimakumullah, dalam permasalahan ini saya ingin menerangkan permasalahan ikut serta dalam memberi suara dalam pemilu dari dua sisi. Sisi yang pertama, kembali kepada para ulama, karena permasalahan ini ma'asyiral rahimakumullah termasuk di antara masalah kontemporer yang baru muncul pada zaman-zaman kita sekarang ini, yang tentunya kita mengetahui dan para ulama juga mengetahui. Mereka sepakat bahwa demokrasi bukan dari Islam. Sistem demokrasi adalah sistem kufur. Barang siapa yang berkeyakinan tentang kebenaran demokrasi, maka dia menjadi kafir dan keluar dari Islam. Sebab dalam sistem demokrasi yang menjadi suara kebenaran adalah suara rakyat, dikembalikan kepada rakyat, suara mayoritas. Dari sisi ini saja sudah jelas bagi kita bahwa demokrasi adalah berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Dalam ayat yang lain, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim. Demokrasi mengutamakan suara rakyat. Kalau mayoritas rakyatnya bejat, buruk, maka itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Sementara Islam menyatakan al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtariin. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum yang harus ditegakkan di permukaan bumi adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan. Berhukum dengan hukum Allah dan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang wajib. Dari sini kita telah mengetahui bahwa sistem yang ada di negeri kita ini memang sistem kufur. Bukan dari Islam sama sekali. Namun disebabkan karena demokrasi, demikian pula pemilu ini sudah menjadi sistem yang seorang tidak bisa keluar darinya, sehingga muncullah permasalahan dalam hal pemilihan seorang pemimpin negara, baik dalam ruang lingkup kecil atau dalam ruang lingkup yang lebih besar, pemimpin nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa masing-masing ahzab, masing-masing kelompok punya caleg, punya capres, calon-calon yang diangkat oleh mereka untuk diusung akan menjadi pemimpin negara. Terjadi persaingan. Ya. Itu sudah menjadi sistem dalam pemerintahan ini. Lalu kita melihat kondisi yang terjadi. Jelas bertentangan dengan Islam. Kalau Islam mengembalikan dalam pemilihan seorang pemimpin dikembalikan kepada ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd, yakni mereka dari kalangan orang-orang bijak dan dari kalangan para ulama berkumpul, yang mereka memiliki keahlian dalam mengatur sistem pemerintahan, berkumpul untuk melihat siapa yang lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin negara. Tidak semua rakyat mengikuti ahlul halli wal aqd. Apa yang sudah menjadi ketetapan ahlul halli wal aqdi, maka rakyat ikut. Ya, maka rakyat ikut. Tidak setiap orang berhak untuk memberikan suaranya. Kalau sekarang kan semuanya sama. Yang alim, yang jahil, yang muslim, yang kafir, yang wathani, penyembah berhala dan penyembah Allah Subhanahu wa taala, semuanya sama. Tidak ada bedanya. Seluruhnya dianggap satu suara. Sementara Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afanaj'alul muslimin kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun?" Apakah kami menjadikan yang muslim sama seperti yang mujrim? Yang beribadah kepada Allah sama seperti dengan pelaku maksiat? Bagaimana Anda dalam menetapkan hukum? Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Nah, ini disamakan dalam sistem demokrasi. Lalu kemudian tidak dibedakan siapa yang berhak menjadi pemimpin, itu berdasarkan kriteria yang datang dari mereka sendiri, siapapun. Bahkan yang non muslim pun di negeri yang mayoritas kaum muslimin berusaha untuk diangkat menjadi pemimpin negara. Allahul musta'an. Inilah demokrasi, sistem kufur. Ya. Yang dianggap pantas untuk menjadi seorang pemimpin, yang lebih mampu untuk menjaga nilai-nilai liberalismenya, pemikiran pluralismenya. Ya. Ini yang dianggap lebih pantas. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, asal hukumnya sudah jelas bahwa ini merupakan sistem kufur, ikut serta di dalamnya sama dengan menyetujui apa yang menjadi sistem tersebut. Namun sebagian para ulama melihat bahwa ini merupakan hal yang darurah, dalam artian ketidakikutsertaan sebahagian kaum muslimin atau mereka yang dianggap ahlul khair was salah, tidak mengambil haknya untuk memilih, ini dianggap kemudaratannya lebih besar. Sehingga sebagian melihat bahwa mengambil hak pilih itu bertujuan untuk melakukan kemudaratan yang lebih kecil untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Kalau misalnya ada dua tokoh yang akan dipilih, siapa yang akan menjadi pemimpin? Satunya kafir, satunya muslim ahlul bid'ah. Yang satunya kafir, satunya muslim ahlul bid'ah. Kalau dilihat dari sisi Islamnya, mending daripada kufur. Ya. Kalau kita tidak mengambil hak untuk memilih, katanya, berarti membiarkan orang kafir ini akan naik menjadi pemimpin negara. Nah, kalau ikut serta dalam pemilihan, semoga dan semoga yang terpilih itu si muslim ahlul bid'ah yang lebih mending dibandingkan yang kafir. Nah, ini syubhatnya. Sehingga ma'asyiral rahimakumullah, apa yang dinukil dari para ulama bahwa mereka membolehkan dari sisi ini, irtikab al-mafsadati tsughra li daf'il mafsadati al-kubra, melakukan sesuatu yang kerusakan lebih ringan untuk menolak kerusakan yang lebih besar, atau dengan istilah yang lain akhaffud dararain, melakukan yang lebih ringan mudaratnya. Saya ingin membacakan satu fatwa dari al-allamah Ubaid al-Jabiri hafizahullah ta'ala, dan yang semakna ini juga datang dari Syekh Al-Albani, dan demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullah. Ada seorang bertanya kepada beliau, ahsanallahu ilaikum, akhada ba'du salafiyyin 'indana fi Misr bi fatwa lil-'allamah Al-Albani rahimahullah fi silsilah Al-Huda wan-Nur بالتصويت في الانتخابات للأقل ضررا. Semoga Allah memberi kebaikan kepadamu. Sebagian salafiyin di tempat kami di Mesir berdalil dengan fatwa Al-Allamah Al-Albani dalam kaset silsilatul Huda wan Nur tentang bolehnya mengambil hak pilih dalam pemilu dengan tujuan meminimalisir kemudaratan. Wali ajli dhalika antakhabul ikhwana wa man yadda'i salafiyata, fahal tatbiquhum lihadihil fatwa sahih? Maka oleh karena itu mereka pun ikut dalam pemilu dan mereka memilih tokoh ikhwanul muslimin dan yang mengaku salafi, apakah penerapan mereka terhadap fatwa ini benar? Kata al-allamah Ubaid al-Jabiri hafizahullah, awalan ana lam attali ala fatwa al-Albani rahimahullah hatta ahkum alaiha. Yang pertama, saya belum mengetahui fatwa Syekh al-Albani rahimahullah hingga saya menghukumi hal tersebut. Wal qa'idatu 'indana allati warithnaha 'an ulama'ina wa hiya qa'idatun usuliyatun wafiqhiyatun aidha, dan kaidah yang ada pada kami yang telah kami warisi dari para ulama kami, yaitu kaidah usul fiqhi, kaidah usul dan kaidah fiqih, yang menyatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri, menghukumi sesuatu itu merupakan cabang dari penggambarannya. Artinya kita tidak mungkin untuk menghukumi sesuatu kecuali kita harus mengetahui penggambarannya terlebih dahulu, kondisinya. Kita bisa memahami dengan baik permasalahan tersebut, baru kita bisa memberi hukum. Lakin aqul, akan tetapi di sini saya mengatakan awalan, yang pertama, innal intikhabati laysat min syar'ina fa hiya laysat min sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bahwa pemilu bukan dari syariat kita dan bukan dari syariat sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thaniyan, yang kedua, idza tulina biha wa kana la budda lana min al-intikhabi, apabila negeri kita telah mendapatkan musibah demokrasi ini seperti yang kita rasakan sekarang ini, dan ada keharusan bagi kita untuk memilih, ada keharusan bagi kita untuk memilih. Fa nahnu nantakhibu man yaghlibu ala dhannina aw natayaqqan annahu yuhaqqiqu maslahata ahli al-islam. Kalau memang ada keharusan bagi kita untuk memilih, maka kita memilih seseorang yang ghalibu dhann, menurut persangkaan yang kuat, atau yang meyakinkan bahwa orang tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Fa'ala sabilil misal, sebagai permisalan, law tanafasa syuyu'iyun wa mubtadi' muslim fa'ayyuhuma adarru alal muslimin law intukhiba. Ada persaingan, yang satunya komunis, yang satunya muslim tapi ahlul bid'ah. Siapakah yang lebih mudaratkan bagi kaum muslimin kalau dia yang terpilih? Asy-Syuyu'i, tentu seorang komunis. Idzan nahnu nantakhibu hadzal mubtadi'. Jadi jika demikian keadaannya, kita memilih ahlul bid'ah. Karena kemudaratannya lebih sedikit, lebih kecil. Law tanafasa sunniyun wa mubtadi', fas-sunniyyu dha'ifun yahtaju ila man yu'awinuh. Kalau terjadi persaingan, yang satunya ahlus sunnah, yang satunya mubtadi', nah ahlus sunnah ini ahlus sunnah yang lemah, butuh ada yang menguatkannya, menolongnya. Wal mubtadi' dzaka qawi, sementara ahlul bid'ah itu kuat. Fa nahnu nantakhibu man as-sunni, maka kita memilih ahlus sunnah. Al-muhim al-maslahah, yang jelas melihat kepada kemaslahatan yang ada. Fahiyya barurah, dan ini kondisinya dalam kondisi darurat. Fanahnu nata'amalu ma'aha biqadri barurah, sehingga kita menyikapi hal ini sesuai kadar daruratnya. Walana fatwa mansyurah lana fi sahab wa ghairiha, dan kami juga memiliki fatwa yang sudah disebarkan baik di situs Sahab atau yang lainnya. Wa kadzalika lana salafun wa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Demikian pula yang telah mendahului kami dalam fatwa ini, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dan yang lainnya. Ini juga transkrip dari fatwa beliau dari suara ya. Suara dari Mirasul Anbiya yang kemudian ditranskrip, dan inilah fatwa dari Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Yang di sini yang kita fahami kesimpulan dari fatwa beliau bahwa intikhabat bukan dari Islam. Asal hukum ikut serta dalam pemilu hukumnya haram. Itu yang kita ketahui. Kemudian yang kedua, bahwa diperbolehkan masuk dalam pemilu tersebut apabila dalam kondisi darurat harus memilih. Harus memilih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ghalabatu dhann au at-tayaqqun, ada persangkaan kuat atau keyakinan bahwa dengan ikut serta dalam pemilu tersebut mewujudkan sebuah kemaslahatan yang besar. Mewujudkan sebuah kemaslahatan yang besar. Limbab al-akhaf ad-darar, memilih mana yang lebih ringan kemudaratannya. Lalu beliau menukil bahwa ini juga fatwa dari Ibn Utsaimin, Ibn Baz, rahimahumullahu ta'ala. Nah, sebagian para ulama memandang lain. Mereka melihat bahwa secara konkret yang namanya intikhabat, pemilu tidak menghasilkan sama sekali. Al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, beliau juga memiliki beberapa jawaban seputar permasalahan ikut serta dalam pemilu ini. Dinukil dalam kitab Maqtal al-Syeikh Jamilur Rahman, dari kitab beliau, ada pertanyaan. Idza kuntum tuhadzirun minal musyarakati fil intikhabat, fa kaifa yasilul muslimun ilal hukmi wa tahkim syari'ah. Apabila kalian memberi peringatan untuk ikut serta dalam pemilu, maksudnya mengingatkan untuk tidak ikut serta dalam pemilu, bagaimana mungkin kaum muslimin akan sampai kepada hukum Islam dan menegakkan syariah, sementara kalian mentahdir, mengingatkan kaum muslimin untuk tidak ikut serta dalam pemilu. Lalu bagaimana cara kita menegakkan syariah? Kata Syekh rahimahullah, alladhi yadhunnu annahu sayasilu bil intikhabat fahuwa mughaffal mughaffal mughaffal. Orang yang menyangka bahwa dia mampu menegakkan syariat melalui pemilu, ini mughaffal, orang yang lalai. Orang lalai. Terus beliau mengulang-ulangi. Alladhi yasil bil intikhabat huwa alladhi yakunu indahu malayin ad-dolarat al-amrikiyah wa fil lail yadhhabu ila masyayikh al-qabail wa ila ad-dubbat wa ila kada wa kada. Yang mampu untuk menang dalam pemilu tersebut adalah seorang yang memiliki jutaan dolar Amerika, lalu malam hari mendatangi para syekh-syekh kabilah, ngasih ini, ngasih itu, ya. Mendatangi tokoh-tokoh. Fahada huwa alladhi sayfuz bil intikhabat. Orang yang seperti inilah yang akan menang dalam pemilu itu. Ya. Kalau di negeri kita ya, bagi indomie, bagi beras, bagi macam-macam. Tergantung apa yang kira-kira memungkinkan untuk membuat daya tarik masyarakat agar mereka memilihnya. Nah, terus macam-macam istilah mereka, ada serangan fajarnya, ada serangan serangan fajar, serangan malam hari, serangan macam-macam sudah. Ya. Yang ini menuding yang lain padahal perbuatannya kurang lebih sama. Ya. Nah. Membeli suara rakyat. Ya. Ya, namanya rakyat, mana yang lebih menarik, yang lebih banyak duitnya, itulah yang mereka pilih. Kadang-kadang satu tempat dari partai ini juga ngasih, dari partai yang ini juga ngasih. Ya. Jadi lihat mana yang lebih membahagiakan, mensejahterakan. Ya. Ada lagi yang berteriak, ambil uangnya tapi jangan pilih orangnya. Uangnya ambil tapi orangnya jangan dipilih. Allahul musta'an. Itulah pemilu. Kata beliau, ala fardhi annahu faza fil intikhabat as-salih. Anggaplah kata beliau bahwa orang yang baik yang menang dalam pemilu, yang saleh. Fal hukumah satuwajjihu lahul madafi' war rasyasyat. Maka pemerintah akan mengarahkan kepadanya senjata. Subhanallah. Lihatin Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau melihat bukan hanya dari sisi hukum, tapi dari sisi kenyataan. Mana buktinya? Di negeri mana yang diterapkan sistem demokrasi lalu ditegakkan syariat Islam? Mana buktinya? Lihat dulu secara real. Ya. Gak usah pakai berbagai macam teori. Kalau kita gak ikut pemilu, nanti yang akan berkuasa fulan, nanti akan ditindas kita kaum muslimin. Buktinya dulu yang ikut pemilu kemudian menang mana? Buktinya ya di Aljazair, FIS. Berhasil, menang. Mayoritas. Setelah itu, dibasmi. Iya kan? Kenapa? Tidak sejalan dengan sistem kufur. Katanya ingin menegakkan syariat Islam. Nah. Di mana lagi? Baru-baru ini di Mesir. Al-Ikhwanul Muflisun memenangkan suara. Naik. Ya, dimenangkan oleh Al-Ikhwanul Muflisun. Naiklah presidennya. Siapa itu? Muhammad Mursi. Nah, katanya Muhammad Mursi ini lebih mending. Subhanallah. Ya. Padahal kerusakannya, pemikiran sesatnya, pemikiran liberalnya, ya, bahkan beri kesempatan pada Syiah untuk masuk ke Mesir, untuk berkembang di Mesir, dengan kaidah Hasan al-Banna-nya. Nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Tolong menolong dalam hal yang kita sepakati. Kalau kita berselisih, saling beri udzur. Diberi kesempatan. Ya, sampai ada madrasah sekarang. Dulu enggak kenal. Ada madrasahnya kaum Syiah, sekarang mulai. Ada pertukaran pelajarnya. Nah, dan itu pun tidak bertahan lama, iya kan? Akhirnya dikudeta. Ya. Dan sampai sekarang, ya, terus pertumpahan darah. Seakan-akan tiada akhir. Fitnah dan fitnah. Syariat Islamnya mana? Di sana ada partai yang mengatasnamakan Salafi, Hizbun Nur. Berhasil nggak? Apa yang mereka wujudkan? Nggak ada sama sekali. Jadi lihat dari kenyataan saja. Ya. Gak usah terlalu banyak teori. Kenyataannya mana? Ya. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, yang asalnya sistem kufur, bagaimana mungkin seseorang kan memperjuangkan Islam melalui sistem kufur ini? Kalaupun dianggap menang, tidak akan mungkin dibiarkan. Fahum laysu musta'iddin ay yu'tuha bil intikhabat. Kata Syekh, mereka tidak siap untuk memberikan syariat Islam ini dengan melalui intikhabati, melalui pemilu. Fanahnu nu'allim insya'Allah fi hududi ma nastati', maka kita mengajar, menyampaikan ilmu insya'Allah dalam batas kemampuan kita. Wal wusul ila sultah takunu bi taqwallah. Untuk mencapai kekuasaan, bagaimana caranya? Dengan bertakwa kepada Allah. Wal ilm wal amal, berilmu, beramal, wa da'wa ila Allah, wa i'dadil 'udda fi hududi ma yustata', wallahu al musta'an. Dan mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan, semuanya sesuai dengan kemampuan kita, hanya dengan cara ini. Ya, jadi terus ngajar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi barakah dakwah Ahlus Sunnah di Yaman. Belum pernah tersebarnya dakwah Ahlus Sunnah seperti pada masa Syekh Muqbil rahimahullah. Di negeri Yaman. Di negeri yang sebelumnya dikenal, yang berkuasa di sana adalah Syiah Zaidiyah. Maka beliau sabar. Tidak ikut serta dalam politik. Tidak ikut serta dalam pemilu. Terus berdakwah. Nah. Karena ikut serta yang seorang dalam sistem tersebut tidak akan memberi pengaruh. Tidak akan memberi pengaruh. Masyaallah rahimakumullah. Ya. Karena mereka setuju dengan sistem demokrasi. Mereka berjalan di atas sistem ini. Tidak akan bisa keluar. Maka itu bukan solusi untuk menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat ini. bukan dengan cara ikut-ikutan dalam pemilu tersebut. Nah, yang ini berpemikiran Syiah, yang satunya lagi berpemikiran liberal, plural. Ya. Yang lainnya lagi dengan pemikiran yang berbeda dengan yang, tapi kurang lebih seperti itu keadaannya. Yang wajib bagi kita ma'asyiral rahimakumullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Semoga Allah Azza wa Jal memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Itulah kewajiban kita. Lau kanat li da'watu mustajab la da'utu ahli sultan. Kalau seandainya saya memiliki doa, yang doa ini pasti dikabulkan oleh Allah. Saya akan mendoakan untuk kebaikan penguasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh para imam, imam ahli sunnah, al-imam Ahmad, al-Auza'i, rahimahumullah ta'ala. Dan yang semisal ini juga, fatwa Syekh Muqbil, yang lebih panjang, disebutkan dalam Tuhfatul Mujib, halaman 314 sampai 318. Pertanyaan yang ke-211. Ya, ini terlalu panjang ya. Namun kesimpulannya bahwa beliau menganggap mereka yang membolehkan dengan alasan ala khafadz dharar ini adalah merupakan kekeliruan. Karena kenyataannya tidak demikian. Kondisi kenyataan yang ada di lapangan bahwa dengan pemilu tidak akan memberi perubahan sama sekali. Oleh karena itu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah tatkala beliau ditanya tentang ikut serta dalam memilih, kata beliau, "Idza kana la yuqaddim wa la yu'akhir fala haja. La yadkhul." Kurang lebih seperti itu jawaban beliau. Kalau tidak memberi pengaruh sama sekali, tidak memperbaiki dan tidak pula memperburuknya ini, tidak memberi pengaruh sama sekali, maka jangan dia ikut serta. Sebab asal hukumnya tidak diperbolehkan. Kecuali kalau kemudian seorang itu dipaksa dan ancaman itu jelas adanya. Ya. Namun yang kita tahu secara peraturan tidak ada kewajiban untuk memilih. Sehingga wallahu ta'ala alam, menjauhkan diri dari fitnah dan menyibukkan diri dengan ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang demikian lebih mendekatkan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini insyaallah. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.